Mitra Bisnis, Quick Kiyanggi berpandangan, dalam alam demokrasi yang serba bebas seperti sekarang ini, publik hanya bisa berharap pada munculnya sosok pemimpin yang tegas, kuat, berani, berkarakter, serta memiliki jiwa nasionalis tinggi untuk melakukan perbaikan. Menurutnya, di tengah tren kemerosotan moral serta akhlak mayoritas elit seperti sekarang, maka elit-elit yang masih memiliki pemikiran baik bagi masa depan bangsa ke depan sudah pasti terpinggirkan. Bahkan, sengaja disingkirkan oleh elit-elit yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi serta kelompoknya dibandingkan kepentingan seluruh bangsa serta negara. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan bangsa ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah ini berarti model demokrasi yang serba bebas seperti sekarang justru menggusur karakter asli bangsa Indonesia yang memiliki semangat kebersamaan serta gotong royong? Betul. Itu betul, sama sekali betul. Karena demokrasinya ini meniru mentah-mentah, dicangkokkan pada suatu bangsa yang tingkat pendidikan, sistem nilai value, semuanya kacau. Sekarang gini, kalau Anda lihat TV setiap malam, sudah bertahun-tahun itu terjadi kerusuhan di 3-5 tempat. Betul kan? Ini bukan demokrasi. Sekarang negara tetangga lain Malaysia, jauh lebih maju dari Indonesia. Jadi ada capaian-capaiannya dan ada suatu sikap yang tegas dan akhirnya direalisasikan. Indonesia kan tidak. Berita yang mendominasi adalah ditangkap korupsi itu setiap hari. Ini ketangkap, itu ketangkap. Korupsinya bukan korupsi mencuri uang. Agar tetapi lalu sudah nggak keruan sama sekali kan. Nah, ini kan wajah demokrasi itu seperti itukah gitu. Lantas seperti apa demokrasi yang menurut Bapak masih mewakili karakter asli bangsa ini? Kalau kita berbicara tentang demokrasi, itu tidak ada. Demokrasi yang tidak terkendali itu tidak ada. Nah sekarang Indonesia itu, sekarang demokrasinya itu menjadi chaos dan menjadi anarki. Biaya moralnya seperti apa sudah. Jadi sebetulnya apa yang kita lihat dalam proses politik ini kemunduran luar biasa dibandingkan dengan zamannya Pak Harto. Jadi Pak Harto masih memikirkan demokrasi tetapi yang terkendali step by step. Misalnya dari sekian banyaknya partai dijadikan 3 itu kan bagus sekali. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.